إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد إخوتي أعزني وأعزكم الله kita lanjutkan pembacaan kitab Al-Qalam Mufid على كتاب التوحيد yang dijelaskan oleh فضيلة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى رحمة واسعة. Sampai pada ucapan beliau rahimahullah ta'ala, qala rahimahullah ta'ala wal khulasah, kesimpulan dari masalah ke-8, anal bid'ah sababun lil kufri, bahwasanya kebid'ahan merupakan sebab bagi kekufuran. Wala yuraddu ala hadha qawlu ba'di ahli ilmi innal ma'asi baridul kufri, dan tidak terbantahkan berdasarkan ini ucapan sebagian ahlul ilmi yang mengatakan bahwasanya kemaksiatan adalah baridul kufri, penghantar kekufuran. Li'annahu la mani'a min ta'addudil asbab, karena tidak menghalangi kekufuran dari banyaknya sebab-sebab. Nah, ini kesimpulan daripada masalah yang ke-8. Kita masuk pada al-masalah sanisah yang ke-9. Qala Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala at-tasi'ah. Ma'rifatu syaitan bima ta'ulu ilaihi al-bid'ah. Walau hasuna qasdul fa'il. Kata Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala, ma'rifatu syaitan, di sini ada pengetahuan dari syaitan, bahwasanya syaitan mengetahui bima ta'ulu ilaihi al-bid'ah, kemana kebid'ahan ini akan kembali. Nih, syaitan tahu kepada apa kebid'ahan ini akan kembali, akan berujung, akan berakhir. Walau hasuna qasdul fa'il, walaupun tujuan pelaku kebid'ahan itu adalah baik, walaupun tujuan pelaku kebid'ahan adalah kebaikan, syaitan tahu kemana kebid'ahan ini akan kembali. Maka kata Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, karena syaitan wallazi sawwala li haula'il musyrikin. Kenapa syaitan ini bisa diketahui, mengetahui, ada ma'rifah dari syaitan, ada pengetahuan dari syaitan? Karena syaitan, alasannya kata Syekh Ibnu Taimiyah, karena syaitanlah wallazi sawwala li haula'il musyrikin. Syaitanlah yang telah menguasai, yang telah membisikkan kepada mereka-mereka kaum musyrikin, ayusawwiru hadhi tamasil wa tasawir, agar mereka membuat gambar-gambar dan patung-patung, mereka-mereka orang-orang saleh. Kenapa? Li'annahu ya'rif anna hadhil bid'ah ta'ulu ila syirik, karena syaitan tahu bahwasanya kebid'ahan ini akan kembali kepada kesyirikan. Kebid'ahan ini berujung kepada kesyirikan. Wa qawluhu, dan ucapan Syekhul Islam Muhammad ibn Wahhab rahimahullah ta'ala, walau hasuna qasdul fa'il, walaupun tujuan pelaku kebid'ahan adalah baik, ay innal bid'ata syarrun, maka ucapan ini menunjukkan bahwa kebid'ahan itu adalah kejelekan. Walau hasuna qasdu fa'ilha, walaupun baik tujuan dari pelakunya, Kebid'ahan itu adalah jelek, walaupun baik tujuannya, walaupun tujuan dari pelakunya adalah kebaikan. Wa ya'sam in kana 'aliman, dan akan berbuah dosa jika yang melakukannya adalah orang yang alim, orang yang tahu. Anha bid'ah, bahwasanya perbuatan itu adalah bid'ah. Walau hasuna qasdu, walaupun baik tujuannya, walaupun baik tujuannya. Kenapa? Li'annahu aqdama 'alal ma'siyah, karena dia telah, karena kebid'ahan ini aqdam, atau li'annahu aqdamu 'alal ma'siyah, karena kebid'ahan ini lebih dulu daripada kemaksiatan. Kama yujizul kadzib wal ghish wa yad'i annahu maslahah, sebagaimana orang yang membolehkan kedustaan, penipuan, dan dia mengaku-ngaku bahwasanya itu adalah maslahah, itu adalah kebaikan, kemaslahatan. Ini amma law kana jahilan, adapun jika yang melakukan kebid'ahan itu adalah orang yang jahil, fa innahu la ya'sam, maka dia tidak berdosa. Lihat, bedakan dari sini juga kita membedakan pelaku kebid'ahan, bahwa ada pelaku kebid'ahan yang dia melakukannya karena alim, karena dia tahu, maka orang yang seperti ini ya'sam, berdosa. Ada juga orang yang melakukan kebid'ahan itu karena jahil, karena tidak tahu, maka dia tidak berdosa. Kenapa bisa seperti ini? Li'anna jami'al ma'asi la ya'sam biha illa ma'al 'ilm, karena semua bentuk kemaksiatan tidak akan berdosa pelakunya kecuali dengan ilmu, kecuali kalau dia melakukannya karena ilmu, berdasarkan ilmu. Kalau tidak tahu, maka dimaafkan, ya, diampuni kalau tidak tahu. Tapi kalau sudah tahu, kemudian dia tetap menjalankannya, tetap melakukannya, berarti ini berdosa. Wa qad yusabu ala husni qasdih, bahkan terkadang bisa berpahala hanya sekedar dengan tujuannya yang baik. Terkadang bisa berpahala. Kapan? Kalau dia jahil, kalau dia tidak tahu. Kalau dia tahu berarti apa? Berarti sudah syahwat. Sudah apa? Syahwat masuknya. Tapi kalau dia tidak tahu, berarti syubhat, ada syubhat padanya. Baik, demikian. Wa qad yusabu ala husni qasdi, bahkan bisa mendapatkan pahala hanya karena tujuannya yang baik. Wa qad nabbaha ala dhalika Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala fi kitabih Iqtida'is Siratil Mustaqim. Iqtida'is Siratil Mustaqim fi mukhalafati ashabil jahil. Wa qad nabbaha ala dhalik, bahkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala telah memberikan tanbih, memberikan peringatan di dalam kitabnya Iqtida'is Siratil Mustaqim, di dalam kitabnya Iqtida'us Siratil Mustaqim fi mukhalafati ashabil jahil. Fayusab ala niyatih dula amalih, di mana seseorang itu akan mendapatkan pahala berdasarkan niatnya, bukan berdasarkan amalnya, bukan berdasarkan amalannya. Kapan? Kalau yang melakukannya jahil, melakukan kemaksiatan, kesalahan dengan tujuan kebaikan, karena jahil, maka dia akan mendapatkan apa? Pahala. Tapi kalau dia melakukan kemaksiatan karena dia tahu atau didasari pengetahuannya, maka dia berdosa. Maka dia apa? Berdosa. Baik. Nah, fa'amalu hadza ghairu salih, maka amalannya ini tidak saleh, amalannya bukan amalan saleh, wala maqbul indallah, bahkan tidak diterima di sisi Allah, tidak akan diterima, wala mardi, tidak juga diridhai. Lakin li husni niyyati, akan tetapi karena bagusnya niat dia, ma'al jahli, yang dibarengi dengan kebodohannya, yakunu lahu ajrun, sehingga menyebabkan dia mendapatkan pahala. Sehingga menyebabkan dia mendapatkan pahala. Apa dalilnya? Walihada qala sallallahu alaihi wasallam, dalilnya adalah kisah tentang dua orang yang beramal karena kejahilannya. Walihada qala sallam, oleh karena ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata li rajulil ladzi shalla, berkata kepada orang yang melakukan salat. Jadi ada orang dua, ada dua orang melakukan safar, perjalanan jauh, dalam keadaan kedua-duanya tidak mendapatkan air, tidak mendapatkan air, tidak memiliki air untuk berwudu. Kemudian apa? Dua-duanya tayamum. Cuma yang satu sholat, kemudian ketika dia dapatkan air, dia mengulang sholatnya dengan wudunya. Ini ketika dapat air, dia wudu lagi, kemudian dia sholat lagi, mengulang sholatnya. Yang satu lagi tidak mengulang sholatnya, tidak mengulang sholatnya. Maka kata Nabi SAW kepada orang yang melakukan sholat wa'adal wudu, kemudian mengulang wudunya, ba'dama wajadal ma, setelah dia mendapatkan air, jadi setelah mendapatkan air dia anggap tidak sah sholat yang tadi, iya, karena kejahilannya sudah tidak sah, ini sudah ada air, iya, berarti apa? Harus berwudu. Kalau harus berwudu berarti apa? Harus sholat lagi, iya. Nah demikian, tapi karena kejahilannya, karena sholat dengan tayamum itu hanya ketika tidak mendapatkan air, sepengetahuan dia seperti itu. Wa shalla tsaniyah, kemudian dia sholat untuk kedua kali, iya, sholat untuk kedua kali. Padahal Rasulullah SAW mengatakan apa? La salata marratain, tidak ada sholat dua kali, tidak ada sholat yang sejenis dua kali. Iya, baik. Tetapi di sini apa? Karena kejahilannya, karena dia mungkin belum pernah dengar sabda Nabi SAW seperti itu. Iya, karena beliau mungkin juga hanya apa memahami bahwasanya itu bagi yang tidak mendapatkan air. Nah, maka kata Nabi kepada orang ini yang mengulang sholatnya karena mendapatkan air, kemudian dia berwudu dan sholat lagi, lakal ajr marratain, kamu mendapatkan pahala dua kali. Lihat, mendapatkan pahala dua kali. Lihat. Hadis ini disebutkan oleh Imam Abi Dawud dari Abu Sa'id Al-Khudri di dalam marasilnya. Kalau kita lihat Sunan Abu Dawud, di belakangnya Imam Abu Dawud mengatakan apa, dikasih keterangan di situ. Qala Abu Daud apa? Hadza mursal. Iya. Nah, hadis ini mursal. Tetapi hadis ini oleh muhaqqiq kitab ini dikatakan wa sahahu ala syarti syaikhain. Iya. Imam Hakim dalam Mustadraknya, kalau kita merujuk kepada Al-Mustadrak, Imam Hakim memang mengatakan apa? Ala syarti syaikhain. Hadis ini berdasarkan syarat dua syekh, yakni Syekh Bukhari dan Muslim. Wa wafaqahu Dzahabi, dan disepakati oleh Imam Adz-Dzahabi. Nah, demikian. Baik. Nah, saya belum sempat merujuk kepada tahqiqnya Syekh Al-Albani rahimahullah taala terhadap hadis ini. Apakah disahihkan oleh beliau atau tidak? Nah. Maka kata Rasulullah SAW kepada orang ini, lakal ajru marratain, bagimu mendapatkan dua kali, bagimu mendapatkan pahala dua kali. Kenapa? Li husni qasdihi. Pertama, karena bagusnya niat dia, karena niatnya yang baik. Ya, yang pertama sudah benar, sholat dengan tayamum. Ya, ketika tidak dapat pahala, ketika tidak dapat air, maka tayamum, kemudian sholat, dapat pahala di sini. Ya, satu pahala. Ternyata karena ketidaktahuannya, ketika dia mendapatkan air, dia wudu, kemudian sholat kembali, mengulang, menganggap sholat yang pertama tidak sah. Maka apa? Maka dikatakan oleh Nabi, lakal ajru marratain, kamu mendapatkan pahala dua kali. Ya. Kenapa? Li husni khosdi, karena niatnya yang baik. Lihat, padahal ini adalah amalan keliru. Ya. Kenapa? Karena di kesempatan berikutnya kepada orang yang kedua, Nabi mengatakan apa? Asabta sunnah, kamu telah mencocoki sunnah, berarti itu yang benar. Nanti akan diterangkan di akhir. Kata Syekh Munsaimin, walianna amalahu amalun salih fil asal. Ini salat, hukum asalnya adalah amalan salih. Iya. Salat hukum asalnya apa? Amalan soleh. Lakin lau arada ahadun, akan tetapi jika ada seseorang yang ingin ayakmal amal, ingin lakukan sebuah amalan marata ini, ingin lakukan amalan dua kali, ma'ilmihi, bersama dengan pengetahuannya, dalam arti kata dalam keadaan dia tahu anahu ghairu masyru', bahwa mengulang dua kali itu tidak disyariatkan, lam yakun lahu ajrun, maka dia tidak mendapatkan pahala. Ya, maka dia tidak apa? Tidak mendapatkan pahala. Kenapa? Li'anna amalahu ghairu masyru', karena dia melakukan amalan yang kedua, amalan yang tidak masyru', amalan yang tidak disyariatkan. Likaunihi khilafas sunnah. Karena apa? Karena dia menyelihi sunnah. Ya, ingat, sebuah amalan bisa tidak mendapatkan nilai ketika menyelisih sunnah. Subhanallah. Ya, hati-hati, menyelisih sunnah itu terkadang apa? Bisa membawa, menghantarkan kita tidak mendapatkan pahala. Makanya syarat dia terimanya amalan apa? Dua, ikhlas dan apa? Muwafaqatul haq, atau isabatul haq, atau mutaba'atul rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, begitu. Tamam. Ini. Faqad qala Nabi sallallahu alaihi wasallam lil ladzi lam ya'ud. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada yang tidak mengulang salatnya, apa? Asabta sunnah. Engkau telah mencocoki sunnah. Lihat. Berarti yang benar yang mana? Yang tidak mengulang. Iya. Yang tidak mengulang. Kenapa yang mengulang justru mendapatkan pahala dua kali? Karena niatnya baik dalam keadaan dia tidak tahu. Iya. Karena niatnya baik dalam keadaan dia tidak tahu. Berbeda orang yang tahu walaupun niatnya baik, maka tidak mendapatkan pahala. Iya. Misalkan apa? Orang sudah baca Al-Fatihah, kemudian apa? Dia mengulang Al-Fatihah lagi. Kenapa? Karena ingin tambah mantap. Tambah mantap, katanya. Iya. Maka tidak akan dapat pahala. Bahkan batal sholat. Bahkan batal sholat. Kalau dia mengulang Al-Fatihah dengan sengaja. Iya. Kenapa? Karena Al-Fatihah rukun. Min arkanis sholat. Iya. Kalau dia membatalkan yang pertama, berarti batal sholat. Demikian. Baik. Dalam keadaan dia apa? Dia tahu. Demikian juga demi sholat ini. Kalau seandainya dia sholat dua kali dalam keadaan dia tahu, maka dia tidak mendapatkan pahala. Ya, batal sholatnya. Kenapa? Karena dia telah membatalkan sholatnya. Nah, demikian. Taib. Fa in qala. Kalau ada yang mengatakan, kata Syekh, ini uridu bihadil bid'ah ya al himam wa tanshir wa ma ashbah dhalik, aku menginginkan dengan kebid'ahan ini untuk menghidupkan himmah-himmah yang ada, hasrat-hasrat yang ada, keinginan-keinginan yang ada, wa tansyid, dan agar semangat dalam beribadah, wa ma asybah dzalik, atau yang semisal dengan itu dari alasan-alasan yang ada. Baik. Kalau ini tujuannya, kata-kata, maka kata Syekh bin Utsaimin, ujiba, dijawab alasan ini, bi anna hadhihi al-iradah ta'nun fi risalatir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau demikian alasannya, berarti tujuan-tujuan ini adalah celaan kepada risalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya, berarti dia mencela risalah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Li'annahu ittiham lahu bitaksir, karena dia telah menuduh risalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tuduhan taksir. Berarti risalah Rasul ini tidak mementingkan himmah, ya, tidak mementingkan, tidak memperhatikan hasrat umat, ya, tidak mementingkan keinginan umat, kepentingan umat, ya, awil khusur, atau dia menuduh risalah Rasul SAW ini khusur, ada yang kurang, ada yang kurang, sehingga apa? Perlu ada penyemangat, kan gitu, ya. Berarti risalah Nabi kita itu tidak memberikan motivasi, tidak memberikan anjuran hasungan, tidak membuat semangat, maka perlu amalan bidah untuk semangat. Iya, berarti apa? Maksudnya ay muqassir fil ikhbar an dalika. Berarti Nabi SAW telah kurang dalam memberitahukan perkara tersebut, bahwa di sana ada amalan-amalan yang membuat kamu semangat dalam ibadah. Berarti Nabi SAW menyembunyikan berita dari Allah Tabaraka wa Taala bahwasanya di sana ada amalan-amalan yang membuat himmah kita, semangat kita menjadi kuat. Nah, al-qasir fil ilmi, atau tuduhan lainnya, berarti dia menuduh Nabi ini qasir fil ilmi, pengetahuannya dangkal, ada yang tidak diketahui oleh Nabi, padahal di sana ada amalan yang bisa membuat semangat untuk beribadah. Berarti dia menuduh Nabi SAW apa? Qasir fil ilmi, ilmunya dangkal. Nah, Nabi cetek ilmunya, enggak tahu apa ada amalan yang lebih baik yang bisa membuat semangat. Seakan-akan demikian dia mengatakan. Iya. Na'udzubillah wa nasallahu alaihi. Tuduhan yang keji terhadap Nabi. Para pelaku kebid'ahan, mereka telah menuduh Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki ilmu yang dangkal. Iya. Sengaja atau tidak sengaja, sadar atau tidak sadar, dia telah menuduh dengan tuduhan seperti ini. Wa hadha amrun 'adzim. Kata Syekh Ibnu Utsaimin, ini perkara yang besar. Perkaranya perkara yang besar. Wa khatrun jazim. Bahayanya bahaya yang besar. Yang tidak sedikit, yang tidak main-main bahayanya. Kenapa? Wa li'anna hadha lam yakun 'alaihi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena ini tidak pernah dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wala khulafa'uhu ar-rasyidin. Bahkan tidak pernah dilakukan oleh para khalifah yang rasyidun. Para khalifah juga belum pernah melakukannya. Berarti dia mencela Rasul dan mencela para sahabat, mencela para khalifah. Amma idza kana hasunal qasdu. Adapun amma idza kana husnal qasdi. Adapun jika amalannya itu adalah didasari oleh husnal qasdi, tujuan yang baik. Walam ya'lam, dalam keadaan dia tidak tahu anna hadza bid'ah, bahwa ini adalah perbuatan bid'ah. Fa innahu yusabu ala niyyati, maka dia mendapatkan pahala atas niatnya. Jadi jangan terburu-buru mencela para pelaku kebid'ahan. Ini hikmahnya. Ya, ini hikmahnya. Jangan kita terburu-buru memvonis para pelaku kebid'ahan. Ya. Fahamkan dulu kepada mereka. Tahu tidak ini amalan kebid'ahan? Jangan-jangan mereka cuma ikut-ikutan. Iya. Dalam keadaan niatnya baik, dia ngeliat. Iya ya. Kok kita tidak tahu ini ada amalan bagus ini? Kenapa kita tidak lakukan? Kenapa kita tidak jalankan? Iya. Niatnya baik. Bukankah mengumpulkan orang kemudian memberikan tausiah itu adalah perkara yang baik? Iya. Cuma ternyata caranya salah. Karena dia tidak tahu. Iya. Ditempatkan di tempat-tempat perayaan keislaman, ya, nuzulul Quran misalkan, ya, maulid Nabi, kemudian apalagi Isra Mi'raj, ya. Nah, dalam keadaan tidak tahu bahwa itu amalan apa bisa menutup nabinya. Kalau sampai kita terangkan, kalau kita jelaskan dan dia tersadar bahwasanya dia telah menuduh Nabi, baru dia akan berhenti, ya. Nah, orang yang seperti ini mendapatkan apa? Mendapatkan pahala, ganjaran atas amalannya. Ya, jadi jangan langsung kita memvonis, wah kamu pelaku bid'ah, finar, finar ini finar sudah. Ya, na'udzubillah, tidak boleh kita seperti itu. Ya, kita terangkan dulu, jelaskan dulu. Iqamatul hujjah. Ya, sampai jangan ada di dalam dirinya ada syubhat. Karena dasarnya syubhat itu apa? Jahil. Ya, dasarnya syubhat itu adalah kebodohan, ketidaktahuan. Maka terangkan dulu, hilangkan syubhatnya, ya. Sampaikan al-haq sejelas-jelasnya sampai tidak ada syubhat pada diri dia. Nah, ya, tapi kan ini gimana diajarkan oleh para tokoh kita, gimana ini sudah turun-temurun. Maka kita terangkan lagi, dengan lemah lembut. Kalau sampai kita terangkan ternyata jelas penentangannya, barulah kita mengatakan ini orang tidak akan mendapatkan pahala. Ini orang tidak akan mendapatkan pahala. Tapi demikian. Kenapa? Karena dia menentang. Demikian. Tetapi kita harus menjelaskan pada dia. Nah, sehingga Pak, kata Syekh, amma idza kana husnal qasdi, kalau ternyata amalannya itu berdasarkan dari tujuannya yang baik, walam ya'lam anna hadza bid'ah, tetapi dia tidak tahu bahwa ini adalah amalan bid'ah, fa innahu yusabu ala niyyati, maka dia akan mendapatkan pahala atas niatnya, wala yusabu ala amali, tetapi tidak akan mendapatkan pahala atas amalannya. Jadi mendapatkan pahalanya itu berdasarkan apa? Niat, bukan berdasarkan amalan. Baik. Adapun amalannya tertolak. Amalannya tertolak. Nah, li'anna amalahu syarrun, karena amalannya adalah kejelekan. Habitun, gugur amalannya. Kama qala Nabi SAW, sebagaimana sabda Nabi SAW, man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa radd. Barang siapa yang beramal satu amalan yang itu tidak ada pada urusan kami, maka dia tertolak. Ya, maka dia tertolak. Ini berarti amalannya tidak mendapatkan pahala, tetapi dia mendapatkan pahala atas niatnya. Kapan? Syaratnya satu, ketika dia jahil. Nah, demikian. Wa amal 'amah, adapun orang umum, kata Syekh, alladzina la ya'lamun, yang mereka tidak tahu, rata-ratanya umumnya mereka tidak tahu, waqad labbasa alaihim hadil bid'ah, atau lubbisa alaihim hadil bid'ah, maka telah tersamarkan pada mereka kebid'ahan ini, wa ghairuha, dan selainnya. Naqul, maka kita katakan, madamu qasidina lil haq wala alimu bihi fa ismuhum ala man aftahum. Lihat kehati-hatian Syekh Ibnu Utsaimin dalam menghukumi orang umum. Lihat, madamu qasidina lil haq, selama mereka bertujuan bermaksud kebenaran, wala alimu bihi, selama mereka tidak tahu bahwa itu adalah kejelekan, itu adalah kebidahan, fa ismuhum ala man aftahum, maka dosanya adalah bagi yang memfatwakan bolehnya amalan tersebut. Ini dosanya bagi siapa? Bagi yang memfatwakan, yang membolehkan amalan tersebut. Wa man adallahum, dan dosanya bagi orang yang menyesatkan mereka. Dosanya bagi siapa? Bagi yang telah menyesatkan mereka. Walihada yujad fi majahil amrikiya, oleh karenanya, kata Syekh, ditemukan di majahil amrikiya, di tempat-tempat yang tidak dikenal di belahan benua Afrika. Afrika banyak, luas, benua yang besar. Terkadang ada majahil, ada tempat-tempat yang tidak diketahui. Ini tempat apa ini? Nah, orangnya juga orang-orang yang primitif, terkadang belum pakai baju. Nah, jangankan di Amerika, di tempat kita saja ada seperti itu. Nah, yang tidak mau kenal dengan dunia luar. Jangankan memakai baju, untuk memakai baju, untuk memakai alas kaki saja mereka tidak mau. Yang jelas-jelas manfaatnya bagi mereka. Nah, tapi ada yang seperti itu. Yang sering oleh kita disebut dengan suku anak dalam, suku anak dalam. Tapi hampir di beberapa pulau itu ada, di Sumatera ada, di Kalimantan ada, di Irian ada, nggak tahu kalau Jawa mungkin saja ada, mungkin saja. Nah, kalau memang Jawa ini belum sesak, belum penuh dengan orang, tapi mungkin saja. Nah, suku-suku seperti itu, tapi mungkin di ujung-ujung pulau Jawa ada. Nah, maka apa? Kata Syekh, yujad fi majahil amrikiyah wa ghairiha man la ya'rifuna 'anil islami syai'an, adanya orang-orang yang tidak mengenal tentang Islam sedikit pun. Walau matu lana qulu innahum muslimun. Kalau seandainya mereka mati, maka kita tidak bisa mengatakan bahwasanya mereka muslimin. Wa nusalli alaihim. Tidak bisa kita mengatakan kita menyolatkan mereka. Wa natarham alaihim. Tidak bisa kita mengatakan kita ucapkan rahmah bagi mereka. Ma annahum lam taqum alaihimul hujjah. Bersamaan dengan kondisi mereka yang belum pernah ditegakkan hujjah kepada mereka. Ya. Bagaimana kita katakan seperti itu? Ya. Lakinnana nu'amiluhum fid dunya bidhahir. Terus bagaimana kita memperlakukan mereka? Akan tetapi kata Syekh, kita perlakukan mereka di dunia berdasarkan zahirnya. Zahir. Ya. Amma fil akhirah, adapun di akhirat, fa amruhum ilallah, maka urusannya dikembalikan kepada Allah tabaraka wa taala. Ya. Ya, demikian. Kita hanya bisa melihat zahirnya saja. Kita hanya diperintahkan untuk menghukumi zahirnya saja. Ya. Nah, demikian. Adapun bawatinnya, maka serahkan kepada Allah tabaraka wa taala. Kalau zahirnya mereka tidak mengucapkan syahadah, maka kita katakan mereka bukan muslim. Zahirnya mereka tidak menunaikan salat, maka kita katakan mereka bukan muslim. Nah, tapi zahirnya mereka mengucapkan syahadah, mereka mengakui bahwa saya sesembahan yang hak kecuali Allah, apa, tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah, maka ini kita katakan apa? Maka kita katakan ini muslim. Walaupun dia apa? Dia jauh dari kata norma-norma muslim. Walaupun jauh dari amalan-amalan muslimin. Ya. Nah, kita hanya menghukumi zahirnya saja. Demikian. Wallah alam sab. Naktabi biadil qadar. Aku lukau lihada astagfirullahi walakum. Walisal muslimin wal muslimat. Min kulli dhunub wal khadaya. Wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhal. Ha. Nah, riwayat itu sahih. Diriwayatkan kalau tidak salah riwayat Muslim dari sahabat Abu apa Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu bersama seorang Bani Aslam. Nah, kemudian sholat dua kali, begitu. Kalau misalkan yang jadi itu bukan karena tidak tahu, Mu'adz bin Jabal tahu. Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu tahu. Hanya saja yang menjadi persoalan di situ adalah Mu'adz bin Jabal menjadi imam bagi kaumnya dengan sholat yang panjang. Diriwayatkan di dalam kisah tersebut bahwasanya apa? Mu'adz bin Jabal sholat isya bersama Nabi, kemudian pulang ke kaumnya, sholat isya menjadi imam bagi kaumnya, membaca surah Al-Baqarah, surah apa An-Nisa, kemudian surah Al-Midah sampai surah Al-A'raf. Sampai surah Al-A'raf. Bayangkan panjangnya, subhanallah. Dalam keadaan di situ ada orang yang baru pulang kerja, ada orang yang masih apa sudah tua renta dan sebagainya. Sehingga apa, salah satu dari Bani Aslam keluar dia. Keluar dari barisan dan sholat sendiri. Kata Imam Nawawi dalam syarah Sahih Muslim. Ya, hadisnya dalam Sahih Muslim ya. Diterangkan oleh Imam Nawawi rahimahullah ta'ala dalam syarah Sahih Muslim. Di antara faedah dari hadis ini pertama adalah bolehnya orang yang sholat sunnah menjadi imam bagi orang yang sholat fardu. Karena Mu'adz menjadi imam bagi kaumnya dalam rangka sebagai sunnah. Karena tadi, la sholata marratain, tidak ada sholat dua kali yang sejenis. Maka di situ Mu'adz, kata Imam Nawawi, Mu'adz melakukan sholat isya sebagai imam dalam dengan niatan nafilah, sholat sunnah. Ya, baik, mengimami kaumnya. Kenapa kok bisa mengimami kaumnya? Bisa jadi untuk mengajarkan kaumnya. Karena Mu'adz alim, ya, seorang alim dari sahabat. Bisa jadi kaumnya perlu pendidikan, perlu pengajaran, ya. Baik, sehingga apa? Di sini menunjukkan bolehnya orang yang sholat sunnah menjadi imam bagi orang yang sholat fardu. Baik, paham? Dikuatkan juga dengan apa? Ini tidak ada dalam keterangan Sahih Muslim, ya. Hanya dalam fatwanya Syekh Ibnu Utsaimin. Dikuatkan oleh apa? Hadis yang lain tentang perbuatan Mu'ad ini, bolehnya perbuatan Mu'ad ini. Yaitu apa? Hadis Ali bin Abi Thalib dari riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Kalau dia salah, di mana apa? Ali bin ketika itu Ali bin Abi Thalib datang ke masjid dalam keadaan Rasulullah SAW sudah duduk-duduk dengan sahabat. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, ayyukum yatasaddaq ala hadha. Siapa di antara kalian yang mau bersedekah dengan orang ini? Nah, maka berdiri salah satu dari mereka untuk salat bersama Ali bin Abi Thalib. Berarti ini menunjukkan apa? Yang kedua, dia melakukan sunnah, kata imam, apa kata Syekh Ibnu Utsaimin. Sahabat yang sudah melakukan salat bersama Nabi, dia salat bersama Ali, salat apa? Salat sunnah. Berarti di situ apa? Bolehnya imam berjamaah dengan makmum yang salat sunnah, ataupun imam yang salat sunnah berjamaah dengan makmum yang salat fardu. Ya, ini pertama. Faedah yang kedua disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullah ta'ala adalah apa? Bolehnya kita memisahkan diri dari imam yang terlalu panjang bacaannya. Kalau kita ada hajah, kalau kita ada hajah, boleh. Buktinya Pak, Bani Aslam tadi ketika ditanyakan oleh Mu'ad, ana fakta anta, apakah kamu munafik? Kenapa? Karena keluar dari barisan, sholat sendirian, tidak mau sholat bersama kaum muslimin. Maka keduanya menemui Rasulullah SAW dan mengisahkan kisah tersebut. Kata Rasulullah SAW, Pak, yakfika an taqra'a sabbihis ma rabbikal a'la wa sabbihis awal ha wal hal ataka hadithul ghasyim. Kata Rasulullah SAW kepada Mu'ad, cukup bagimu wahai Mu'ad. Setelah Rasulullah SAW marah kepada Mu'ad, afatanun anta ya Mu'ad, yakfika an taqra sabbihis ma rabbikal a'la, cukup bagimu dalam sholat isya membaca sabbihis dan hal ataka hadithul ghasyim, cukup. Demikian berarti apa? Itulah kadar tengah-tengah dalam sholat isya yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW ketika mengimami orang awam, orang umum. Ya, okay. Yang di situ ada yang tua renta, di situ ada yang dulhaja, ya, dan sebagainya. Rasul memberikan tuntunan dengan surat langsung. Menunjukkan apa? Menunjukkan kadarnya seperti itu, batasannya seperti itu, yang semestinya. Jangan lebih. Ya, jangan lebih. Kenapa? Karena kemampuan seseorang berbeda-beda. Jangan kemampuan makmum diukur dengan kemampuan imamnya. Mungkin imamnya mampu untuk baca salat dengan 100 ayat, tapi makmumnya belum tentu. Ya. Nah, maka dari sini Imam Nawawi rahimahullah taala juga menerangkan wajib bagi seorang imam untuk menjaga keadaan makmum. Kenapa? Karena kekhusyuan makmum juga wajib untuk dijaga. Ya. Jangan sampai makmum gelisah karena bacanya imam. Ya. Nah, ini panjang sekali. Mau sampai kapan selesai? Kira Al-Baqarah selesai, ruku ternyata nyambung. Kira selesai Al-Imran, ternyata nyambung lagi. Anisa, kira selesai Anisa, ternyata nyambung lagi. Oh ya, subhanallah, mau sampai kapan ini? Ya, keluarlah Bani Aslamin, salah satu dari Bani Aslamin. Baik, demikian. Ya. Jadi yang jadi inti di situ adalah ini. Nah, bisa merujuk lagi kepada syarah Sahih Muslim. Banyak faedah yang dibawakan oleh Imam Nawawi rahimahullah taala di dalam syarahnya tersebut. Nah, demikian. Baik, demikian. Baik. Wallahu a'lam bissawab. Baik, subhanallah, insyaallah.